إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan akhir tafsir dari akhir surah At-Tahrim, yaitu perkataan Imra'atu Fir'aun, atau kisahnya kita baca dari awal dulu. Nah, di mana kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari mengenai kanat imra'atu fir'auna tu'adzabu bisyamsi, bahwasanya dulu istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Mazahim, di mana beliau adalah sosok wanita yang Allah jadikan contoh di dalam Al-Qur'an sebagai wanita yang beriman. Jadi dulu istrinya Fir'aun tu'adzabu fi syamsi. Istrinya Fir'aun disiksa di bawah terik panasnya matahari. Fa idan sarafa anha adhallatha al-mala'ikatu bi ajnahatiha. Maka ketika Fir'aun sudah berpaling pergi dari Asia, dari istrinya, maka malaikat pun menaungkan sayapnya untuk melindungi Asia tersebut dari terik matahari. Wa kanat tara baitaha fil jannah. Saat itulah imra'atu Fir'aun, Asia bintu Mazahim, itu melihat rumahnya di surga. Diperlihatkanlah, inilah rumahmu di surga. Sehingga ketika disiksa oleh Fir'aun, maka tetap imra'atu Fir'aun, istri daripada Fir'aun yaitu Asiyah, tetap kokoh dengan keimanannya. Ya. Kemudian kemarin disampaikan pula riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari dari Al-Qasim Ibnu Abi Bazzah. Beliau mengatakan, kanat imra'atu Fir'auna Tus'alu man ghalaba. Bahwasanya istrinya Fir'aun ditanya, siapa yang akan menang? Fayuqal, maka dikatakan, ghalaba Musa wa Harun. Yang akan menang adalah Musa dan Harun. Jadi ditanya oleh Fir'aun, kemudian jawabnya, yang akan menang adalah Musa dan Harun. Fatakul, dan istrinya Fir'aun Asiyah mengatakan, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman terhadap Rabbnya Musa dan Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Fa ursila ilaiha Fir'aun. Fir'aun. Atau fa'arsala ilaihi Fir'aun. Maka diutuslah kepadanya ya, utusan-utusan Fir'aun. Waqala unguru a'zama sakhratin tajidunaha. Fa in maddat ala qawliha fa'alquha alaiha. Lihatlah kalian. Ya. Fir'aun mengatakan kepada tentara-tentaranya. Kepada batu yang paling besar ini. Ya, batu yang paling besar yang kalian dapati di Qibt ini, di Mesir ini. Kalau dia tetap berkata dengan perkataannya, beriman dengan Musa dan Harun, beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, maka lemparkanlah batu ini untuk memecah tubuhnya. Wa in raja'an an qawliha fa innaha imra'ati. Tapi kalau dia rujuk dari perkataannya, maka dia tetap istriku. Falamma atauha rafa'at basaraha ila sama. Ketika bala tentaranya Fir'aun membawa batu besar tadi untuk memecahkan kepalanya Asia, maka Asia imra'atu Fir'aun mengangkat pandangannya ke langit. Fa absarat baitaha fil jannati, dan melihat rumahnya di surga. Hamadan ala qauliha, dan beliau tetap dengan perkataannya beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Wantazadu ruhuha, dan saat itu ruhnya itu tercabut. Ruhnya itu tercabut dari jasadnya saat melihat rumah di surga. Faulqiyatis sakhratu ala jasadin laisa fihi ruh. Maka saat itulah batu besar tadi dijatuhkan kepada Asiyah tadi, yaitu ke jasadnya Asia yang ruhnya sudah tercabut. Ya, subhanallah, ya. Jadi sudah diangkat dulu ruhnya, baru kemudian dijatuhkan batu yang besar memecahkan tubuhnya oleh tentara-tentara Fir'aun. Fa qauluha, maka perkataan imra'atu Fir'aun adalah Allah abadikan dalam Al-Qur'an di akhir hidupnya tadi. Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku di sisimu sebuah rumah, sebuah istana di dalam surga. Diperlihatkan. Doanya beliau diperlihatkan di akhir hidupnya. Itulah rumahmu di surga. Dinaungi oleh malaikat Jibril dan diperlihatkan. Itulah rumahmu di surga. Subhanallah, beliau pun meninggal dalam keadaan melihat kenikmatan tersebut. Itulah sosok wanita mukminah yang Allah jadikan tauladan bagi wanita-wanita beriman yang lainnya, ya, di dalam Al-Qur'an, yaitu sosok yang pertama disebutkan adalah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ujiannya sangat besar. Suaminya adalah orang yang paling kufur sekufur-kufurnya. Dikatakan dalam Israiliyat bahwasanya iblis saja itu minder kalau mau berhadapan dengan Fir'aun. Jadi mau bisiki Fir'aun tentang kejahatan udah minder duluan. Karena merasa apa? Lebih jahat daripada iblis. Iblis saja enggak berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalau sumpah, ya, wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, wallahi demi Allah, enggak berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun berani. Makanya iblis minder. Minder terhadap apa? Kejahatan dan kekufuran Fir'aun. Luar biasa kan? Tetapi rupanya istrinya adalah perempuan mukminah, perempuan yang beriman. Tentunya syariat dulu dengan syariat sekarang berbeda. Kalau zaman sekarang, maka ya tidak sah ketika seorang wanita mukminah bersuamikan ya suami yang masih belum beriman. Ini tidak sah hukumnya. Ya, kalau misalkan istrinya masuk Islam duluan, maka harus ditahan dulu, harus dipisah. Nah, ini hukum syariat Islam yang sekarang. Adapun syariat terdahulu, maka itu terdahulu. Nah, inilah ma'asyiral muslimin, teguhnya Asiyah bintu Mazahin imra'atu Fir'aun terhadap keimanannya. Walaupun suaminya adalah sejahat-jahatnya manusia, tetapi tidak merubah keimanannya. Tidak merubah pendiriannya untuk beriman kepada Allah, walaupun disiksa, walaupun diancam dibunuh dan benar-benar dibunuh, tetapi beliau tetap kokoh dengan keimanannya. Ya, inilah kekuatan iman. Ya. Jadi beliau mengalahkan kita itu bukan dengan banyaknya ibadahnya, tetapi kualitas keimanannya. Kualitas keimanannya, keteguhan keimanannya itu mengalahkan kita semuanya. Khalas ulama, para ulama mengatakan dari lafaz ini, berdalilkan dari lafaz ayat ini, ikhtaratil jar qabla jar, qabla jar. Beliau memilih tetangga dulu sebelum negeri dulu. Itu beliau lebih memilih bertetangga dengan orang-orang yang beriman di surga dibandingkan rumahnya. Artinya, disyariatkan pula kita kalau mau buat rumah itu lihat lingkungannya dulu. Ya, lihat lingkungannya dulu. Lingkungannya bagus atau tidak. Sehingga disebutkan dalam kitab-kitab adab, adab membuat rumah itu lihat tetangganya dulu. Kanan, kiri, depan, belakangnya. Dekat masjid atau tidak, kita cek ini tanah ini kita mau bangun rumah di sini. Siapa tetangga kanan kiri depan belakang kita? Siapa lingkungan sekitar kita? Dengar azan atau tidak? Itu penting. Karena kalau enggak pernah dengar azan, ya setan banyak di situ. Ya, banyak setan di situ. Sehingga ukurlah ya rumah kita, kalau kita mau beli rumah, mau buat rumah, pertama lihat tetangga kita. Siapa tetangga kita, baik atau buruk? Karena sebaik apapun rumah kita, kalau tetangganya nggak baik, nggak nyaman. Ya, nggak nyaman. Kemudian dekat nggak dengan masjid? Dengar nggak azan? Karena azan itu yang akan membangunkan kita saat kita lalai, akan mengingatkan kita saat kita sibuk. Ya. Dan nikmat kita dengar azan 5 waktu itu nikmat, nikmat luar biasa. Ya. Kalau yang kepanasan dengar azan ya sesuatu, fihi syai. Ya, dengar azan kelojotan, lari, ya, inna syaitan, ya, ya firrahina yasma'al adhan. Syaitan itu akan lari ketika dengar azan, bukannya datang ke masjid malah lari. Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang mendengarkan azan 5 waktu dan bisa mendatanginya. Kenapa berapa banyak orang yang dengar azan dari telinganya tetapi tidak mampu atau tidak mau untuk mendatanginya. Sehingga ada ancaman khusus. Laknat bagi ya jiwarul masjid, tetangga-tetangga masjid yang enggak pernah menginjakkan kaki ke masjid. Ada ancaman khusus. Dulu pernah lewat mungkin hadisnya ya. Pada kitab Tarhib wa Tarhib. Ancaman orang tetangga masjid tetapi enggak pernah melangkahkan kakinya untuk sholat di masjid itu. Ketika ditanya menjiwarul masjid, siapa itu tetangga-tetangga masjid? Mayasma'ul adzan, orang-orang yang mendengarkan adzan. Siapa yang mendengarkan adzan, dia tetangga masjid, tetangganya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah untuk datang ke masjid, enggak datang nih kebangetan. Kita diundang sama tetangga kita yang manusia saja. Kira-kira kalau kita gak datang, gimana perasaan tetangga kita itu? Ya kan tersinggung. Maka ma'asyiral muslimin, mayasma'u minna al-adhan faliyati bih. Barang siapa yang diantara kita mendengarkan adhan, datangilah adhan tersebut. Datangilah adhan tersebut. Ya. Maka sekali lagi, memilih tetangga sebelum rumah. Pilih-pilih. Ya. Kalau rumah tersebut jauh dari azan, ya kita cari yang dekat mendengarkan azan. Cari yang lingkungannya depan belakang baik. Karena itu akan sangat berpengaruh pada ketenangan kita. Dan akan berpengaruh pada pendidikan anak-anak kita. Mohon maaf kalau kita tinggal di lingkungan. Mohon maaf misalkan dekat dengan tempat maksiat. Mungkin kitanya aman. Nah anak kita aman atau tidak? Aman atau tidak anak kita ini? Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hendaknya ikhtaratul jar qabla dar. Pilihlah. Hendaknya seorang itu memilih tetangga sebelum rumah kita tentukan. Pilih tetangga yang baik. Baru rumah kita tentukan di situ. Naam. Wa qad warada syai'un min dzalik fi hadis marfu', ya, telah terdapat dalam hadis yang marfu' untuk kita memilih tetangga sebelum rumah. Artinya kita harus memilih lingkungan yang baik sebelum kita menentukan tinggal di mana. Itu penting sekali. Kemudian doanya istrinya Fir'aun, "Wa najjini min Fir'auna wa 'amalihi." Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya. "Khallisni minhu," ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun. "Fa inni abra'u ilaika min 'amalihi." Aku berlepas diri kepadamu dari perbuatan Fir'aun, dari bala tentaranya Fir'aun. Amal bisa bermakna adalah perbuatan, bisa bermakna adalah bala tentara. Sehingga kalau diterjemahkan biasanya pengikut-pengikut atau bala tentaranya. Ya. Yaitu yang dihasilkan dari usaha dia. Wa najjini min Fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, bala tentaranya, dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Wa hadhihi al-mar'atu hiya Asiyatu bintu Mazahim. Wanita ini, istrinya Firaun ini, bernama Asiyah bintu Mazahim. Ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ya, ini adalah wanita yang dijamin masuk surga, wanita yang dijadikan sosok panutan bagi wanita-wanita beriman setelahnya. Yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Doanya diabadikan. Bukan Nabi. Ya, tapi Allah abadikan doanya. Waqala Abu Ja'far Ar-Razi, berkata Abu Ja'far Ar-Razi, anil Rabi' bin Anas, an Abil Aliyah, dari Rabi' bin Anas, dari Abil Aliyah, rahimahullahu ta'ala, qala, beliau mengatakan, Abul Aliyah seorang dari kalangan tabi'in. Beliau bercerita sebuah riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat boleh kita ceritakan. Apalagi memperkuat ya hadis-hadis yang ada, memperkuat ayat tersebut. Kana imanu imra'ati Fir'auna min qabli imani imra'ati khazini Fir'auna. Bahwasanya imannya istrinya Fir'aun itu sebelum imannya seorang wanita dari pelayannya Fir'aun. Jadi ada yang beriman pula dari pelayannya Fir'aun. Wa dalika annaha jalasat tamashshata ibnata Fir'auna. Suatu ketika pelayan tersebut duduk sedang nyisiri ya putrinya Fir'aun. Fa waqa'al mashatu fi miyadiha. Kemudian tiba-tiba jatuhlah ini sisir dari tangannya. Faqalat, kemudian pelayan tadi mengatakan, "Ta'isa man kafara billah." Celakalah orang-orang yang kufur kepada Allah, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Faqalat laha bintu Fir'auna. Maka putrinya Fir'aun mengatakan, "Walaka rabbun ghaira abi?" Apakah kamu tuh punya Tuhan selain ayahku? Jadi benar-benar mengaku sebagai Rabb. Rabb itu ya, artinya pencipta, pengatur, penentu. Ya. Dan Fir'aun mengaku sebagai itu. Na'udzubillah min dzalik. Faqalat, "Na'am, Rabbi wa Rabbu abika wa Rabbu kulli syai'in, Allahu Subhanahu wa ta'ala." Pelayan tadi mengatakan, "Iya, Tuhanku dan Tuhan ayahmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala." Falatamatha bintu Fir'auna wa darabatha wa akhbarat abaha. Maka di apa namanya dilemparkanlah di apa namanya didorong ya didoronglah pelayan tadi dipukul oleh putrinya Fir'aun, dan si putrinya Fir'aun ini ngadu kepada bapaknya, kepada Fir'aun. Fa'arsala ilaiha Fir'aun, maka Fir'aun mengutus kepadanya utusan. Ta'budina rabban ghairi, apakah kamu menyembah Tuhan selainku? Qalat, na'am, rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai'in Allah wa iyyahu a'bud. Ya, Tuhanku adalah dan Tuhanmu juga dan Tuhan segala sesuatu, yaitu hanya kepada Allah aku beribadah. penciptaku, penciptamu, dan pencipta seluruhnya adalah Allah. Dan aku hanya kepada Allah beribadah. Jadi dakwahnya para nabi itu sama. Dari dulu sampai sekarang yang sama. Dakwahnya apa? Untuk beribadah kepada Allah semata. Jangan beribadah kepada selain Allah. Kita tahu Allah pencipta, pengatur. Maka hanya kepada Allah lah kita beribadah. Fa'zabaha fir'aunu wa autadalaha autadan fashadda yadaiha wa rizlaiha wa arsalailaha alhayat. Kemudian disiksalah oleh Fir'aun. Fir'aun menyiksanya. Kemudian dipancangkanlah pasak-pasak. Dan dikerangkenglah kedua tangannya dan kedua kakinya. Setelah itu dilepaskanlah ular-ular berbisa untuk mematoknya. Menggigitnya, melilitnya. Fakanat kadalik dalam keadaan digigit, dipatok, dilumuri oleh ular-ular berbisa. Ya. Fa'ata 'alaiha yawman. Suatu ketika, ini sudah berhari-hari nih, disiksa seperti itu dengan ular-ular berbisa, maka Fir'aun datang kepadanya. Ma anti muntahiya, apakah kamu berhenti dari kepercayaanmu kamu itu? Faqalat lahu, maka pelayan Fir'aun tadi mengatakan, Rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai'in Allah. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Hanya kepada Allah aku beribadah. Faqala laha, maka Fir'aun mengatakan, inni dhabihun ibnaka fi faika illam taf'ali. Aku akan sembelih anakmu di hadapanmu kalau kamu tidak rujuk dari perkataanmu, tidak mencabut perkataanmu. Subhanallah ya. Ancamannya berat enggak? Anakmu tak sembelih ini di depanmu kalau kamu masih beriman dengan Tuhan selainku, kata Fir'aun. Faqalat lahu iqdi ma anta qadin, silakan lakukan apa yang kamu mau lakukan. Ini ibu luar biasa keimanan. Fadzabaha ibnaha fi faiha, disembelihlah itu anaknya. Wa inna ruha ibniha basyaraha, tiba-tiba keluar ruh daripada anaknya dan memberitakan berita gembira kepada ubinya. Faqala laha abshiri ya ummah, fa inna laki 'indallahi min ath-thawabi kadza wa kadza, bergembiralah wahai ibundaku, sesungguhnya di sisi Allah kamu mendapatkan pahala yang sekian banyak, demikian demikian dan demikian. Fa darabat thumma ata 'alaiha fir'aun yawman akhar, kemudian fasabarat, kemudian ibunda tadi bersabar. Di hari, beberapa hari kemudian Fir'aun datang lagi. Faqala laha mithla dhalik, faqalat lahu mithla dhalik. Fir'aun pun mengatakan hal yang sama dan wanita tadi pun menjawab dengan jawaban yang sama. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Hanya kepada Allah aku beribadah. Fadzabaha ibnahal akhar fi faiha babasyaraha ruhuhu aidan. Maka kemudian disembelihlah putra kedua dari anak tadi. Diancam, kalau kamu masih begitu tak sembelih ini anakmu. Akhirnya silakan lakukan. Disembelihlah itu anaknya. Kemudian roh anaknya keluar dan mengatakan, isbiri ya ummah, fa inna laki indallahi minas thawabi kada wa kada. Sabarlah wahai ibundaku, sesungguhnya engkau di sisi Allah mendapatkan pahala ini dan itu. Ya. Ingat, walaupun ini kisah Israiliyat, tapi diceritakan karena kisahnya itu sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dan persis kisah seperti, masih ingat kisah Ashabul Ukhdud, kisah raja yang membuat parit besar, kemudian siapa yang beriman pada Allah akan dibakar di situ. Terakhir adalah seorang wanita yang apa? Gendong bayi. Ketika dia mulai ragu, kalau saya nanti mati, anak saya ikut mati. Maka tiba-tiba anaknya bisa bicara. Isbiri ya ummah, wahai ibundaku bersabarlah. Bersabarlah. Anaknya yang menasehati, padahal masih digendong, masih ya, masih belum bisa bicara. Tiba-tiba bicara. Maka akhirnya dimasukkanlah perempuan tadi dan anaknya ke dalam surga. Di dalam parit api. Nah, ketika mau masuk, yang Allah perlihatkan dari bara api tadi adalah surga. Dia mati dalam keadaan tidak melihat apinya dan melihat surga. Nah, itulah salah satu karamatul aulia, karomahnya para wali yang Allah berikan. Ya, tanpa Allah ketahui. Allah subhanallah tidak beri kesakitan pada siksaan yang diberikan kepadanya. Langsung Allah berikan kematian dan langsung masuk surga. Diperlihatkan surga dan masuk surga. Itulah karamah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah muliakan mereka. Enggak pamer ya. Enggak pamer nih, pengen lihat kebel. Nanti bacok, nanti bakar. Enggak begitu. Enggak ada wali Allah yang begitu. Ya. Wali Allah enggak tahu. Diberi karamah itu enggak tahu. Ingat ya. Ahlus sunnati wal jamaah itu beriman dengan karamatul awliya. Ya. Di dalam kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Ada ya kitab ini 9 jilid. Ya, 9 jilid, jilid terakhir itu tentang karamatul aliyah. Cerita-cerita tentang karomahnya Allah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Baik dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat dan ulama-ulama yang setelahnya. Dan banyak kisah-kisah yang ajaib, tapi enggak ada Abu Bakar nawari, "Oyo, saya kebal." Saya anti bacok, saya anti bakar, enggak ada yang seperti itu. Hatta Nabi Ibrahim ketika mau dibakar takut beliau. Beliau takut melihat api sampai akhirnya Allah beritahukan ya. Ya, kepada api tersebut kuni bardan ya wasalama. Jadilah engkau api dingin dan menyejukkan. Subhanallah. Nabi Ruhi enggak tahu. Ya. Nah, inilah karamah-karamah. Tapi karomah ini kalau kepada Nabi namanya mu'jizah. Nah. Jadi beda dengan orang Mu'tazilah yang tidak percaya. Tapi juga kadang ada pula orang-orang yang kadang ya begitulah. Dikit-dikit karomah, ma'unah dan seterusnya. Ya, ngaku-ngaku punya karomah. Sehingga kata Imam Syafi'i, in ra'aita rajulan ya yamshi fil hawa fala tusaddiqhu hatta wafaq sunnah. Kalau kamu melihat seorang itu berjalan di atas udara, berjalan di atas air, jangan langsung percaya. Si bagaimana? Sampai kita lihat dia sesuai sunnah atau tidak. Kalau sholat aja enggak pernah ke masjid, bagaimana kita percaya dia wali Allah? Kalau puasa aja enggak pernah puasa, ya? Enggak pernah dengar suara dia melantunkan Quran, malah karaokean terus. Ya? Malah yang terdengar dari dia itu ke bar, ke bioskop, ke mana. Bagaimana kita mau mengatakan dia adalah wali Allah? Jangan tertipu dengan orang-orang zindiq. Yang mengaku wali Allah tapi datangnya ke bar, ke hiburan-hiburan malam. Katanya apa? Saya lagi berdakwah. Jadi khomer ini kalau diminum jadinya air putih. Alhamdulillah, air putih jadinya air putih. Ya. Ya, kalau khamar jadi air putih nanti ya jus jadi air putih juga, enggak nikmat ya. Allahul musta'an. Itu adalah jangan percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, apa yang terjadi kepada Hazim daripada Firaun, penjaga istri daripada pelayannya Firaun ini dan juga jadi pelayan, ini adalah karamah auliya. Karamahnya para wali. Kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Ya. Subhanallah, ya luar biasa. Kita lanjutkan. Maka ketika terjadi seperti itu, wasami'at imra'atu Fir'aun kalama ruh ibniha al-akbar thumma al-asghar. Ya. Di mana istrinya Fir'aun itu mendengar ruh dari anaknya yang tadi disembelih tadi oleh Fir'aun, yang besar ataupun yang kecil. Itu mendengar kalimatnya. Wa amanat imra'atu Fir'aun, dan berimanlah istrinya Fir'aun. Waqabadallahu ruha imra'ati Khazin Fir'aun, dan ketika Allah cabut ruhnya istrinya pelayannya Fir'aun, waqashal khita' an thawabiha wa manzilatiha wa karamatiha fil jannah limarati Fir'aun hatta ra'at fazdadat imanan yaqinan wa tasdiqan. Setelah itu bukan hanya diperlihatkan ya ruh tadi itu keluar ya, tetapi juga ketika ruhnya istrinya pelayannya Fir'aun itu apa namanya dicabut, Allah singkapkan tabir, Allah perlihatkan bagi istrinya Fir'aun tadi pahala wanita tadi, kedudukan wanita tadi, kemuliaan karomah wanita tadi fil jannah, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga bertambahlah keimanan, keyakinan dan kebenaran. Semakin yakin dia. Ya. Fa atla'allahu Fir'aun 'ala imaniha. Tapi suatu ketika, ya, Allah perlihatkan Fir'aun atas keimanan istrinya. Artinya apa? Sudah sunnatullah. Kalau orang menyatakan iman, pasti akan ada ujian. Apa hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuhtanun. Apakah manusia mengira ketika dia mengatakan saya beriman, kemudian tidak diuji? Pasti diuji. Karena kalau ngomong itu gampang. Saya beriman, gampang. Tetapi benar tidaknya, jujur tidaknya ucapan dia, dengan apa? Dengan ujian. Ujian. Orang bisa ngaku, ya, saya bisa ini. Diuji. Kalau diuji gak bisa, iya, bohong dia. Ya, gampang sebenarnya. Ya, pengakuan-pengakuan seperti itu. Kadang orang banyak yang mengaku-ngaku. Dan yang paling tidak baik adalah mengaku dalam permasalahan agama. Mengaku bisa ini padahal tidak bisa. Mengaku saya adalah alim padahal tidak alim. Ya, ini bahaya yang seperti ini. Sebenarnya tinggal dites saja. Misalkan ada orang mengaku saya hafal Quran 30 juz. Misalkan. Dites saja sekalian. 30 juz. Dia sudah disebutkan. Sambung ayat misalkan. Belakang dan seterusnya. Ya berarti apa? Husnudzon kita mungkin pernah ngafal tapi lupa, dilupakan. Mungkin kan begitu kan? Tetapi orang bisa saja berbicara apapun, ya, mengaku apapun. Tetapi ingat, ketika seseorang mengaku beriman, pasti Allah akan uji keimanan tadi. Seorang menyatakan diri Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti akan ada ujian. Untuk apa? Untuk membuktikan. Allah itu membuktikan. Ini loh yang jujur persaksiannya. Ini loh yang dusta persaksiannya. Itu pasti. Ujian itu pasti. Kalau orang semuanya, oh kalau saya jujur. Ya udah uji aja. Ujiannya apa? Titipin aja uang. Meleset, enggak jujur berarti. Sekali, wah saya ini. Udah titipin satu kali lagi. Meleset lagi, ya sudah. Enggak jujur berarti. Ya. Sehingga ikhwana fillah azakumullah, ya, semuanya itu orang bisa mengaku jujur, bisa mengaku baik. Tetapi akan terbukti pengakuan itu dengan apa? Dengan ujian. Sehingga beda orang yang sudah teruji dengan orang yang belum teruji. Jangankan masalah agama, dalam masalah pekerjaan dibutuhkan karyawan berpengalaman 2 tahun kerja. Kenapa enggak harus lulus misalkan teknik? Karena baru ilmunya saja, baru ijazahnya saja belum terbukti, orang masih bingung. Benar-benar berilmu enggak? Benar-benar nilainya sesuai enggak? Setelah dia bekerja, terbukti kinerjanya bagus 5 tahun, baru oh ini berarti sudah bagus. Maka diterima kerja pada suatu perusahaan. Kan begitu ya. Dalam masalah dunia seperti itu. Apalagi ma'asyiral muslimin, pengakuan iman wal Islam. Kita ngaku kita ahlu sunnah, maka kita akan diuji. Benar gak ngaku ahlu sunnah? Kita ngaku kita bertakwa, benar gak kita bertakwa? Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula ketika istrinya Fir'aun menyatakan beriman, yakin, sudah diperlihatkan bahkan surga, Allah uji dengan apa? Dengan gangguan dari Fir'aun. Faqala lil mala', berkatalah Fir'aun kepada kepada bala tentaranya, kepada apa namanya, pasukannya, ma ta'lamuna min Asiyah binti Mazahim, apa yang kalian tahu dari Asiyah binti Mazahim? Wa asnau 'alaiha, maka seluruh orang itu memuji, karena orang baik dipuji, oh, luar biasa baik, ini itu. Ya, faqala lahum innaha ta'budu ghairi, sesungguhnya dia beribadah kepada Tuhan selainku. Faqalu lahu, maka katakanlah kepadanya, mereka berkata kepada Fir'aun, uqtulha fa autada laha autadan fashada yadayha wa rijlayha fada'al asya. Ya, Rabbaha. Maka orang yang tadi baru memuji Asia, tadi baru dipuji loh. Setelah tahu menyembah selain Fir'aun, justru mereka lah yang menyuruh apa? Duh, bunuh saja itu, disiksa saja. Sama seperti Nabi Muhammad, sebelum beliau mendakwahkan Islam, mendakwahkan Tauhid, semuanya itu percaya. Al-Amin, Ja'al-Amin, datang orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur, orang yang sangat berakhlak mulia, orang yang, dan seterusnya. Giliran Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, ya ma'asyarul Quraisy, lau anni ukhbirukum anna aduwakum mamsakum wa musabbihukum, kalau aku datang kepada kalian dan menghabarkan kepada kalian bahwasanya musuh kalian akan datang di waktu pagi atau sore, apalah tusaddiquni, kalian akan percaya denganku? Mereka mengatakan, bala, tentu saja, antal amin, engkau orang yang sangat terpercaya, antum orang yang terbaik ini, dan seterusnya. Fa inni ukhbirukum wa undhirukum baina yaday adabilah, maka aku peringatkan kalian, di hadapan kalian ada siksa neraka yang sangat pedih jika kalian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung seketika itu langsung mencerca, kadzab, dusta ini itu dan seterusnya. Padahal sebelumnya orang yang sangat terpercaya. Tetapi ketika mengingatkan masalah agama, antum dihujat, dimaki, dihina. Maka bersabarlah. Seperti itu sudah ada pada zaman dahulu. Nabi kita mengalami. Dan orang-orang sebelum Nabi kita pun mengalaminya. Maka ketika disiksa, imra'atu Fir'aun berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan bagiku rumah di surgamu. Fawafaqa dhalika an hadaraha Fir'aun, maka ketika itu bertepatan datanglah Fir'aun, fadhahakat hina ra'at baitaha fil jannah, maka Asiyah itu melihat dan tertawa tersenyum melihat rumahnya di surga. Faqala Fir'aun, maka Fir'aun mengatakan, ala ta'jabun min jununiha, kalian lihat enggak ini si gilanya, dungunya ini wanita ini. Ini bahasanya Fir'aun ya. Jadi dikatanya gila katanya. Gila ini, dungu ini. Inna nu'adzibuha, kita siksa dia. Wahiyya tadhak, tapi dia tertawa. Kan gila ini. Disiksa malah tertawa. Faqadallahu ruhaha fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala angkat ruhnya, cabut ruhnya. Dan wanita tersebut, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, masuk surga. Masya Allah. Nah inilah luar biasanya keimanan. Kalau kita sabar atas ujian, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kita. Wallahu ta'ala alam, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Akhwana fi dinna azakumullah. Wa qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Sekarang berarti surat yang ayat yang terakhir dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-12. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kemudian wanita kedua yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dan disebut sebagai wanita yang beriman, disaksikan oleh Allah sebagai wanita yang beriman. Siapa itu? Maryam ibnat Imran. Maryam putrinya Imran. Bahkan Allah abadikan lagi dalam surah yang bernama dengan nama beliau, surah Maryam. Wanita mulia. Sosok wanita yang sangat mulia, terhormat, salihah. Ya. Dan Maryam putri Imran allati ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatan dirinya. Ingat ini, sifat yang sangat mulia. Maryam ibnat Imran adalah wanita yang disifati oleh Allah ahsanat farjaha, wanita yang menjaga kehormatan dirinya, kehormatan kemaluannya. Karena apa? Tuduhan orang-orang Yahudi bahwasanya berzina, karena lahir mengandung enggak ada bapaknya, kan begitu. Bisa dilihat dalam surat Maryam. Maka Allah sifati wanita yang beriman, wanita beriman yang Allah tulis dalam Allah nyatakan dalam Al-Qur'an ini adalah Maryam bintu Imran dengan sifat yang pertama ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatan dirinya. Maka kemuliaan seorang wanita yang pertama adalah ini. Ya. Kemuliaan seorang wanita adalah dengan menjaga kehormatan diri. Menjaga auratnya. Itu adalah kemuliaan seorang wanita. Yang pertama. Walaupun dia memiliki banyak kebaikan, akhlaknya bagus, suka nyumbang, tapi dia enggak menjaga satu hal ini. Tidak menjaga auratnya. Wanita yang tidak baik atau kurang baik atau belum baik. Maka ciri wanita yang baik yang pertama apa? Yang menutupi auratnya, yang menjaga kehormatannya. Bukan hanya menutupi aurat begitu saja, tetapi menjaga dirinya daripada ajin, daripada orang-orang yang bukan mahramnya, baik secara pandangan ataupun secara sentuhan. Itu wanita yang mulia. Dan sosok Maryam adalah perawan suci yang belum pernah tersentuh oleh lelaki manapun sama sekali. Luar biasa. Ketika ibunya mengandung sudah bernazar bahwasanya kalau saya punya anak akan menjadi ya yang melayani rumahmu, akan melayani Baitul Maqdis. Akan beribadah di situ dan akan menjaga, membersihkannya dan seterusnya. Ya. Sehingga dititipkan kepada ya, family beliau yaitu Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria. Dididik oleh Nabi Zakaria dengan pendidikan yang sangat mulia. Pendidikan seorang nabi. Jadilah wanita yang sangat salehah. Kalau mau diceritakan kisah-kisah Israelia tentang Maryam, kecerdasannya beliau. Jadi dalam usia 12 tahun, 11-12 tahun, beliau itu sudah menguasai ya kitab Tauratnya Nabi Musa. Secara hafalannya dan secara fikihnya, secara tafsirannya. Di mana belum ada sejarah seorang yang mengaku dirinya pengikut Taurat atau Injil hafal isinya. Kalau Al-Qur'an kan banyak ya. Orang yang hafal Al-Qur'an 30 juz dengan 7 qiraah dengan 20 qiraah mutawatirah banyak. Tapi kalau ada orang Yahudi hafal Tauratnya sangat jarang, hampir enggak ada. Dan enggak ada. Ya, pengikut Injil, hafal Injil enggak ada. Kecuali ini. Kecuali Maryam bintu Imran menghafal Tauratnya Nabi Musa. Menghafal suhuf-suhufnya para nabi dan paham hukum-hukumnya. Sehingga wanita yang istimewa. Jadi bukan hanya subhanallah wanita yang suci tetapi berilmu luar biasa. Ya. Sampai ulama-ulama di zamannya, orang ulama-ulama Yahudi itu kalah dengan Maryam. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sifat yang pertama. Ai hifdzatuhu wa siyanatuhu wal ihsan huwa al afa wal hurriyah. Bentuk daripada penjagaan Allah kepada Maryam, perhatian Allah kepada Maryam, penjagaan tersebut adalah afaf, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam ya sifat penjagaan kehormatan diri. Al-Hurriyah dan sifat merdeka. Kenapa merdeka? Bukan seorang budak. Karena budak itu mohon maaf halal dihubungi oleh majikannya. Maka Maryam ya bukan seorang budak sehingga suci. Belum pernah tersentuh sama sekali. Ya. Fanafakhna fihi min ruhina. Maka kami tiupkan padanya dari ruh kami, ruh ciptaan kami. Ya. Atau yang ditafsirkan di sini ai bi wasilatil malak wa huwa Jibril. Itu Allah ingin menciptakan janin pada perutnya Maryam, yaitu diutuslah malaikat yaitu malaikat Jibril. Fa innallaha ba'athahu ilaiha, Allah utus malaikat Jibril, fatamatsala laha fi surati basharin sawi. Allah utus malaikat Jibril kemudian menyerupai sosok laki-laki. Ya. Wa amarahu Allah taala yanfakha bi fayhi fi jaybi dhar'iha. Kemudian Allah perintahkan untuk meniupkan pada selah daripada bajunya, bajunya apa namanya, lengan daripada Maryam. Fanazzalatin nafkhah fawalajat fi farjiha. Maka tiupan yang dari tangan tadi tiupkan terus sampai ke farjnya, sampai ke kemaluannya. Ya, tiupan tersebut sampai fakanat minhu, akhirnya hamillah Maryam bi Isa alaihi salam. Ya, itu adalah proses nafakhnya. Ya, Allah tiupkan ruhnya adalah dengan mengutus malaikat Jibril, ya, kemudian ditiuplah Maryam tersebut, kemudian hembusan anginnya masuk ke dalam sela-sela bajunya lewat tangan, akhirnya masuk sampai ke kemaluannya, sampai kemudian ya hamillah Maryam hamil Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah berfirman, innama mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Permisalan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Yaitu apa? Tinggal katakan kun, fayakun, jadi, selesai. Enggak susah-susah banget. Enggak susah. Jadi permisalan penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Allah katakan kun, jadilah, maka terjadilah. Dan ini tidak banyak pada sunnatullah. Allah kalau berkehendak ingin menciptakan sesuatu, tinggal katakan kun, terjadilah, maka terjadi. Tapi Allah di antara hikmahnya ciptakan alam raya ini dengan sebuah sebab musabab, dengan sebuah proses. Allah ciptakan alam raya ini fisitati ayam, dalam 6 hari. Allah ciptakan bumi ini sebelumnya langit dan bumi bersatu. Ya, kemudian awan-awan tersebut kemudian ya menjadi bumi dan seterusnya. Allah turunkan hujan ke bumi tersebut yang sebelumnya panas, akhirnya kemudian tumbuh dari situ berbagai macam tumbuhan dan makhluk dari air tersebut melalui proses yang sangat panjang. Untuk apa? Membuktikan begitu sempurna ciptaan Allah. Itu dengan proses. Seperti kita kan dengan proses. Dari setes air mani, kemudian Allah jadikan dalam rahim yang begitu kokoh, fi qararin makin, kemudian seterusnya proses sampai melahirkan. Itu sunnatullah. Tidak ada pergantian pada sunnatullah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada pergantian pada sunnatullah ini. Nah, kecuali tadi pada penciptaan Nabi Adam, penciptaan Hawa dan penciptaan Nabi Isa. Setelah itu kalau ada orang ngaku-ngaku, oh saya enggak punya bapak. Sih, apa? Tiba-tiba ibunya hamil. Oh ya. Sudah kita tinggal katakan saja majnun ini. Gila ini orang. Ya. Karena apa? Menyelisih sunnatullah. Nah, kecuali tadi kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang istimewa juga. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fa nafakhna fihi min ruhina," kami tiupkan di dalamnya dari ruh kami, ruh ciptaan kami, "wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi." Kemudian sifat yang kedua ini, sifat Maryam, saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, yaitu membenarkan, beriman terhadap kalam Rabbnya, kalamullah dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan ya Maryam termasuk minal qanitin, orang yang sangat khusyuk, lama dalam beribadah. Ini sifatnya wanita yang beriman. Yang pertama tadi apa? Menjaga kehormatan. Kemudian beriman, percaya terhadap kalamullah, terhadap kalamullah Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Allah pernah turunkan semua itu, tetapi semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Sehingga keimanan kita kepada kitab-kitab terdahulu itu bukan membacanya, tetapi dengan apa? Cukup mengimani saja, membacanya cukup Al-Quran. Karena apa? Ya, isi daripada Taurat, Injil, Zabur, intisarinya sudah ada dalam Al-Qur'an, begitu ya. Sifat yang ketiga adalah apa? Ibadahnya khusyuk dan lama. Kunut itu artinya tulul qiyam, panjangnya berdiri. Panjangnya berdiri. Ya, berdiri adalah salah satu jenis ibadah. Sebagaimana sujud, ruku itu salah satu jenis tata cara ibadah. Nah. Jadi Maryam dibuatkan bagi beliau mihrab. Mihrab adalah ruangan kecil untuk ibadah. Ya, biasanya ada di rumah. Ya, yang ada di rumah, ya, itu mihrab bagi wanita. Istilahnya kalau zaman sekarang itu mushola rumah lah untuk istri kita, namanya mihrab. Subhanallah, ya, itu adalah sifat daripada Maryam. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Yunus qala haddatsana Dawud ibn Abi al-Farrat an Alba an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata khututin. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris di tanah dengan empat garis. Empat garis. Wa qala, dan beliau bertanya, atadruna ma hadza? Kalian tahu apa maksud garis-garis ini? Qalu, mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu nisa'i ahli jannah Khadijatu bintu Khuwailid. Jadi empat garis itu empat wanita penduduk surga. Yang pertama adalah afdhalu nisa'i ahli jannah, semulia-mulianya wanita penduduk surga adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau. Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Khadijah juga artinya sama, ya, artinya wanita yang suci. Yang kedua adalah Fatimah bintu Muhammadin. Ya. Putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Maryam ibnatu Imran, Maryam putrinya Imran. Yang keempat adalah Asiyah bintu Mazahim, imra'atu Fir'aun. Ya, Asiyah bintu Mazahim, istrinya daripada Fir'aun. Itu adalah wanita-wanita paling mulia dari penduduk surga. Dua dari kalangan umatnya Nabi, dua orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah, ya. Wa qad thabata fi sahihaini min hadis Syu'bah an Amr bin Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Asy'ari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah terdapat dalam Bukhari Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kamula min ar-rijali katsirun. Orang-orang yang sempurna imannya dari kalangan laki-laki itu banyak. Banyak. Karena Nabi itu banyak. Rasul itu ada berapa? Rasul itu ada berapa? Ada berapa? Ada? Berapa? Rasul. Berapa? Nah, 315. Nabinya ada berapa? 124.000. Tapi kata Allah, ya, di antara mereka ada yang dikisahkan, ada yang mereka yang tidak dikisahkan. Yang dikisahkan itu 25 dalam Al-Qur'an. Ya, yang dalam Al-Qur'an yang Allah kisahkan namanya jelas itu adalah 25 nabi dan rasul. Adapun ketika Rasul ditanya, "Kam adadun nabiyyin?" maka Rasul menjawab, "Ya 124.000. Rasulnya 315." Ya, itu diingat-ingat. Itu jumlah nabi dan rasul. Nah, kalau laki-laki banyak, karena semua nabi, rasul itu laki-laki semua, nggak ada yang perempuan. Laki-laki semuanya. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya laki-laki. Dan semuanya manusia, nggak ada nabi kalangan jin, nggak ada. Nggak ada nabi kalangan jin, nggak ada. Ya, kalau rasul ada kalangan manusia, ada dari kalangan malaikat. Ya, rasulnya malaikat, malaikat Jibril, rasulnya manusia dari yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi cuma ada pada manusia. Ini khusus Nabi, cuma ada manusia. Jin enggak ada. Jin mengikuti kita. Ya. Dakwahnya mengikuti kita. Dengar dari kita, mereka akan sampaikan ke sesama mereka. Jadi enggak usah manggil mereka. Enggak usah. Enggak usah ditipu lah sama orang-orang begitu. Kalau ada orang-orang ngaku begitu, ima ada dua kemungkinan. Yang pertama kadzib, dusta, ngarang. Yang kedua apa? Lagi surupan. Kalau orang ngaku-ngaku, saya bisa melihat alam gaib. Udah, antara dua orang. Yang pertama dia lagi dusta. Yang kedua lagi kesurupan. Rukyah saja itu orang. Tapi ini indera keenam, yo, indera keenam 7, 8, 9, 10 sama aja kesurupan itu orang. Ya. Kemungkinan dua, kalau ada orang ngaku-ngaku bisa melihat alam gaib. Ima lagi dusta, ya, ima lagi ya lagi kesurupan, diruqyah saja. Ya. Ingat, yang sempurna laki-laki banyak. Walam yakmul minan nisa illa Asiyah imratu Firaun wa Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid. Dan tidaklah sempurna iman dari kalangan wanita kecuali sedikit saja. Asiyah, ya, imratu Firaun, istrinya Firaun. Maryam bintu Imran, ya, ibunya Nabi Isa. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi. Kemudian Aisyah, disebutkan Aisyah. Kalau tadi Fatimah, ini Aisyah. Dan kemudian beliau mengatakan wa inna fadla Aisyata 'ala nisa ka fadli sarir 'ala sa'iril ta'am. Kemudian keutamaan, keistimewaan Aisyah di atas seluruh wanita yang ada seperti istimewanya sarid di atas seluruh makanan. Jadi makanan yang paling disukai Rasul itu sarid. Sarid itu adalah masakan daging kambing yang berkuah. Kemudian dimakan dengan roti. Jadi apa namanya, rotinya di ya, di piring gitu ya, kasih roti, roti Arab lah yang di oven. Kemudian dikasih apa namanya, masakan sarid, yaitu masakan domba, daging domba yang berkuah. Nah itu yang paling disukai sama Rasul. Ya. Saya sempat tanya, ini sarid itu di sini yang kayak apa? Ya, rupanya belum ada yang jawab. Ya, belum ada yang jawab, belum ada yang ngirim. Ya. Sarid kayak apa? Saya juga belum tahu saridnya. Ya, artinya yang benar-benar yang Rasulullah, kalau gambaran ada, yaitu dimakan itu di bawahnya ada rotinya. Ya, roti yang biasa dibuat di dalam tanur, tanur tuh ya. Ya, opennya orang Arab itu yang ditanam di tanah. Nah, mereka buat itu yang bulat, ya. Setelah itu nanti dikasih masakan. Mirip marag sebenarnya, agak mirip-mirip marag kalau penampilannya, tapi kalau hakikatnya saya belum merasakan. Belum tahu juga itu yang namanya sarid gitu, belum. Ya. Baru keterangan ulama itu begitu, yang namanya sarid itu roti dihidangkannya ya masakan daging domba yang berkuah kemudian dihidangkannya sama roti. Ya, roti. Nah, rotinya ini kalau sudah ngeras nanti untuk makan ini biasanya ternak. Ya. Maka makanan yang paling disukai Rasul adalah sarid. Masakan daging domba yang berkuah disiramkan di atas roti. Itu paling istimewa menurut Rasul. Maka Aisyah adalah wanita paling istimewa di atas seluruh makanan yang ada. Di atas seluruh wanita yang ada. Si Rasulullah kalau dapati makanan itu, ya yang lain kelewatan semua. Yang dipandang. Itu yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Itu sarid. Sarid ya. Fadhal yang hobi masakan Arabian food nanti bisa dicari sarid itu kayak apa. Ya, itu masakan kesukaan Rasulullah SAW. Nah, sedikit lagi ya sebentar. Ini tinggal satu paragraf lagi. Waqad dzakarna turaka hadzal hadis wa alfadha wal kalama 'alayha fi qisrati Isa ibni Maryam fi kitabina al-bidayah wa nihayah. Kami telah sebutkan periwayatan hadis-hadis ini, lafaz-lafaznya mengenai kisah Nabi Isa bin Maryam dalam kitab kita al-bidayah wa nihayah. Jadi Ibnu Katsir itu bukan hanya kitab tafsir saja beliau punya. Beliau itu lengkap ulama yang serba bisa, semuanya ada. Cuma ada kitab yang sampai kepada kita, ada yang tidak. Seperti kitab fikihnya beliau itu tidak sampai kepada kita. Manuskripnya hilang. Jadi kitab hadis, kitab tafsir ini alhamdulillah. Nah ada kitab yang sampai kepada kita juga. Yang sangat terkenal dalam bidang sejarah. Namanya kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Yang kita punya di rumah itu 23 jilid. Ya, 23 jilid. Itu kitab tersebut dari penciptaan alam semesta. Kemudian kisah para nabi dan para rasul, Qasasul Anbiya, ya, kisah para nabi dan rasul, kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Khulafaur Rasyidin, kisah sejarah-sejarah sampai zamannya beliau. Zaman beliau abad ke-7 Hijriah. Kemudian beliau akhiri kitabnya dengan kitab An-Nihayah. Nihayah, kitab Nihayah yang terakhir itu cerita tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang surga dan neraka. Ini kitab yang sangat bagus. Ana sering merekomendasikan kitab ini untuk dibaca. Ya, terjemahannya sudah banyak, dibaca saja. Ya, kalau bisa berbahasa Arab, baca bahasa Arabnya. Sangat nikmat baca kitab ini. Dan kitab sejarah yang paling aman ini kitab ini. Kalau yang lain kadang Israiliyatnya tidak difilter, kalau beliau itu filtrasinya tingkat tinggi. Beliau seorang ahlul hadis, ahli tafsir, ahli bahasa, ahli fikih, dan akidahnya lurus. Murid daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Murid daripada Al-Imam Al-Qayyim. Jadi akidahnya sangat lurus. Ya. Beliau bermadhab Syafi'i. Ya, madhab fikih beliau Syafi'i. Walillahil hamd wal minnah wa dzakarna ma warada fil hadis. Dan kita sudah sebutkan dari hadis min annaha takunu hiya wa Asiyah bintu Mazahim min azwajihi fil jannah inda qalihi sayyibati wa abkara. Demikian pula disebutkan dalam pembahasan yang telah lewat bahwasanya Asiyah bintu Mazahim dan juga imratu Fir'aun yaitu Maryam, Asiyah bintu Mazahim, imratu Fir'aun dan juga Maryam ibnatu Imran, ya, kedua-duanya akan menjadi istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Ketika menafsirkan sayyibati wa abkara, Allah akan gantikan istri-istri yang lebih baik bagi Rasul, sayyibati wa abkara, yang janda-janda ataupun yang perawan-perawan. Ditafsirkan oleh para ulama, yang janda itu adalah Asiyah bintu Mazahim. Allah akan nikahkan ya di surga. Dan perawannya adalah Maryam. Ya, ibnatu Imran. Itu adalah akan dinikahkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Demikian ya. Sehingga empat orang, empat wanita yang terbaik di muka bumi semuanya akan menjadi istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian nanti di surga ditambah sayyibati wa abkara, siapa? Maryam dan Asiyah. Masya Allah, akhir tafsir surah Tahrim, demikianlah akhir surah At-Tahrim. Walillahil hamd walillah, segala puji hanya bagi Allah, semua anugerah hanya bagi Allah, dan insya Allah pada pembahasan yang akan datang akan dilanjutkan tafsir surah At-Talaq tentang seputar perceraian. At-Talaq. Ya. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.